jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau jaga selalu hatimu.